Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwatu fillah, barakallahu fikum jami'an. Karena banyak ikhwan yang enggak hadir, maka kita akan membaca beberapa ayat dari surat Al-Qasas. Semoga Allah memberikan manfaat dari apa yang kita baca. Kita membaca surat Al-Qasas ayat yang ke-58 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna min qaryatin tadirat ma'isyataha." Berapa banyak kami telah membinasakan sebuah negeri yang kehidupan negeri itu sangat mewah. Fatilka masakinuhum lam tuskam min ba'dihim illa qalila. Maka engkau perhatikan rumah-rumah mereka, tempat-tempat tinggal mereka tidaklah didiami lagi sepeninggal mereka kecuali sebagian kecil saja. Wa kunna nahnul warithin, dan kamilah yang mewarisinya. Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan umat yang lalu yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah binasakan keadaan umat-umat yang lalu dari sisi perekonomian, dari sisi kehidupan. Mereka adalah orang-orang yang berkecukupan, orang yang kaya raya, bukan orang yang susah. Kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hidup mewah di negerinya. Nah, harta yang mereka miliki, kemewahan yang mereka miliki itulah yang menyebabkan mereka durhaka kepada Allah. Berapa banyak harta yang dimiliki oleh seorang hamba, kemewahan hidup itu membuat seorang hamba justru kufur kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh tabiat dasar seorang manusia itu adalah melampaui batas. Kapan? Tatkala dia melihat bahwa dirinya berkecukupan. Tatkala dirinya melihat bahwa dia berkecukupan, maka kebanyakan manusia, kecuali yang dirahmati Allah, dia akan melampaui batas. Oleh karena itulah di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian manusia itu dalam keadaan fakir, dalam keadaan susah. Sungguhnya itu adalah untuk maslahat bagi hamba itu sendiri, bukan karena Allah bakhil. Tapi agar seorang hamba terjaga dari sikap melampaui batas. Karena bersyukur itu merupakan perkara yang berat, tidak yang mampu dilakukan oleh kebanyakan manusia. Sebagaimana Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiy syakur. Orang-orang yang bersyukur dari hamba-hamba itu sangat sedikit. Ini Allah tegaskan. Allah tegaskan bahwa sedikit dari hamba-hamba Allah yang akan bersyukur kepadanya. Allah juga menegaskan dalam ayat yang lain, Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kalau Allah melapangkan rezeki kepada seorang hamba itu seluas-luasnya, pasti mereka akan melampaui batas. Ini sudah Allah tegaskan. Allah yang menciptakan manusia, Allah tahu sifat manusia. Tatkala Allah memberikan harta ya secara berlebih, dia akan melampaui batas di muka bumi. Sehingga di antara bentuk kasih sayang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan rezeki itu dengan ukuran sesuai dengan kemaslahatan seorang. Walaupun Allah mampu dan Allah tidak akan ya berkurang kerajaannya ataupun kekuasaannya, tidak akan mengurangi sedikit pun dari ya milik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah memberikan setiap hamba itu kenikmatan yang berlimpah. Jadi hidup mewah, bersenang, kesenangan hidup yang berlebihan itulah yang banyak menghalangi manusia dari jalan Allah. Di ayat yang lain dalam surat Al-Isra Allah mengatakan, wa idza aradna an nuhlikal qura amarna mutrafiha. Sebelum kami membinasakan penduduk negeri-negeri itu, maka pertama kali kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu. Orang-orang yang hidup mewah di sebuah negeri, Allah perintahkan untuk mereka taat kepada Allah. Fafasaku fiha, tetapi mereka durhaka, mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengutip, menceritakan ucapannya nabinya Kalimur Rahman, zat yang atau nabi yang diajak bicara oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Beliau mengatakan, "Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya." Ya Allah, sungguh engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan kepada para pembesarnya di negerinya perhiasan dan harta yang melimpah di kehidupan dunia. Rabbana liyudillu an sabili. Ya Allah, semua itu hanya menyebabkan mereka menghalangi manusia dari jalan. Harta dan kekuasaan yang dimiliki Fir'aun dan dimiliki para pembesarnya hanya menghalangi mereka dari jalan Allah. Tidak ada manfaatnya. Jadi kebanyakan orang-orang Allah binasakan pada umat yang lalu, mereka adalah orang-orang yang hidup mewah, bukan orang yang susah. Kemewahan hidup itulah, harta yang melimpah itulah yang menyebabkan mereka berani durhaka kepada Allah wal iyadu billah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa makana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasula. Dan sekali-kali Rabbmu tidaklah akan membinasakan penduduk negeri-negeri itu hingga Allah mengutus di ibu kota negeri itu seorang rasul, yatlu alaihim ayatina, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat kami. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidaklah membinasakan negeri-negeri itu kecuali penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Di sini Allah SWT menegakkan hujah, menjelaskan sebagai hujah, sebagai alasan kepada manusia. Tatkala azab itu datang, berarti telah didahului oleh peringatan. ada Rasul utusan Allah yang memperingatkan ya, kaum tersebut agar mereka beriman kepada Allah. Dan tidaklah Allah mengadab suatu negeri pasti kecuali ya, pasti menduduknya adalah orang-orang zalim. Sudah Allah tegaskan. Ya. Sehingga ketika kita menyaksikan bencana ya, di sekitar kita, itu sudah pasti menunjukkan bahwa mayoritas penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Sehingga tidak ya, tidaklah layak kalau kita mengkaitkan terjadinya bencana itu karena sebab-sebab yang sifatnya ya, materi ya, atau yang berkaitan dengan alam. Karena alam itu sendiri adalah milik Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u bilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujadan lillahi wa hum dakhirun." Tidakkah mereka memperhatikan segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bayangannya bergerak ke kanan dan ke kiri dalam keadaan mereka sujud dan merendahkan diri kepada Allah. Segala sesuatu di alam semesta adalah milik Allah. Di bawah kekuasaan Allah SWT tidak memiliki keinginan dan kehendak kecuali dengan kehendak Allah SWT. Mereka tidak memiliki keinginan sendiri, tidak akan mungkin berbuat kecuali dengan seizin dan dengan perintah Rabb-nya. Dan di ayat ini Allah menegaskan bahwa sebab kebinasaan yang menimpa umat-umat yang telah lalu dan orang dibinasakan dimanapun dia berada karena kezaliman. Dan kezaliman ayol ikhwah fillah barakallahu fikum yang terbesar adalah kesyirikan. Tetapi bukan membatasi. Kedzaliman bukan hanya berupa kesyirikan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa ma hiya minadh-dhalimin biba'id." Azab yang menimpa umat-umat yang telah lalu itu tidak jauh dari orang-orang yang zalim. Sehingga kita pun harus merasa terancam, tidak merasa aman. Kita pun diancam dengan azab yang semacam itu. Ya, kalau kita termasuk orang yang berbuat zalim, Allah tidak mengatakan kepada orang-orang kafir saja, na'am, kekafiran dan kesyirikan itu adalah kezaliman. Tetapi kezaliman tidak hanya kekafiran dan kesyirikan. Banyak bentuk-bentuk kezaliman yang kita harus hati-hati. Dan yang di antara sebab terbesar yang menyebabkan Allah membinasakan umat-umat yang terdahulu karena mereka tidak melakukan islah, meninggalkan islah, yaitu memperbaiki orang lain setelah diri, memperbaiki dirinya sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain di dalam surat Hud, Allah mengatakan, "Walaula kana minal quruni ulu bakiyatin yanhauna 'anil fasadi bil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum." Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang terdahulu itu, sebagian kecil orang-orang yang mereka mau mencegah kemungkaran, kerusakan di muka bumi. Minal quruni min qablikum, dari umat-umat yang belum kalian. Kenapa mereka tidak melarang mencegah dari kerusakan di muka bumi kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan? Kecuali sedikit sekali dari orang-orang yang kami selamatkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah mengatakan, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dzulmin wa ahluha muslimun, dan sekali-kali Rabbmu dia tidak akan membinasakan penduduk negeri-negeri itu dengan cara yang zalim, dan Allah tidak akan membinasakan mereka jika penduduknya adalah orang-orang yang muslim. Ternyata kesolehan saja, kesolehan penduduk negeri itu tidak cukup, tidak bermanfaat. Tetapi dituntut yang lebih dari itu, yaitu islah. Kalau kesolehan itu ya bagi diri pribadi, sedangkan islah ya, yang fi'il atau isim fa'ilnya adalah muslim, itu berlaku untuk orang lain. Amar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus ditegakkan. Dan itu di antara sebab Allah SWT akan menahan atau menunda azabnya. Dan ditinggalkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu menjadi di antara sebab terbesar Allah menurunkan azab. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Hendaklah kalian takut, hati-hati dari azab yang tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Ya. Ternyata Allah mengancam. Ya, itu tak taruhlah seandainya, seandainya kita tidak yakin bahwa diri kita itu bersih dari kezaliman. Seandainya kita bukan orang yang zalim, tetap Allah ancam bahwa azab itu akan merata mengenai siapapun, baik dia zalim maupun mazlum, orang yang zalim, orang yang toleh maupun orang yang soleh, semuanya akan terkena azab. Kapan itu terjadi? Dijelaskan oleh riwayat al-Imam al-Bukhari, Rasulullah SAW pernah ditanya salah seorang istri beliau, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anahliku wa fina sholihun, apakah kita akan binasa padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh? Apakah Allah akan mengazab kami padahal di tengah-tengah kami ada orang-orang yang soleh?" Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Na'am, idza kafara al-khabathu." Walaupun di tengah-tengah kalian adalah orang-orang, ada orang-orang yang soleh, tetapi tatkala azab, walaupun di tengah-tengah kalian itu ada orang yang soleh, tapi tatkala azab itu datang akan mengenai siapa saja jika di tengah-tengah kalian, di tengah-tengah manusia telah menyebar dan merata yang namanya al-khabath, dosa dan kemaksiatan yang tidak lagi terjadi kecuali disebabkan karena manusia telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau manusia mereka maksimal melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, niscaya hal itu tidak akan terjadi. Menyebarnya kemungkaran di antara faktor terbesar kalau kita memperhatikan keadaan umat adalah ketika para ulamanya, apa yang ditokohkan atau para pembesarnya tidak saling mengingkari kemungkaran, membiarkan bahkan perkara yang mungkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf karena mengikuti kepentingan kebanyakan manusia. Inilah yang menjadi sebab turunnya azab Allah dan la'an dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menceritakan keadaan Bani Israel, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah, Allah mengatakan, "Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel 'ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam." Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu disebabkan karena mereka durhaka dan mereka adalah orang-orang yang suka melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Di antara sebab larangan itu turun karena mereka adalah orang-orang yang tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Ketika melihat orang lain berbuat kemungkaran, mereka diamkan. Tidak ada nasihat, tidak ada teguran, ya, karena ewo-pekewo dan semisal apapun alasannya. Labi sama kanu yaf'alun, alangkah buruknya apa yang mereka lakukan. Ini di antara ya, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala ya, mengazab umat yang telah lalu. Yang ini yang menjadi fokus terbesar perhatian kita. Ya, jangan sampai kita meninggalkan islah. Ya, karena kesolehan pada diri kita masing-masing tidaklah cukup untuk menunda atau menahan azab Allah Subhanahu wa taala apabila turun. Tetapi lebih dari itu, kita harus semaksimal mungkin melakukan islah, da'watun ilallah, maka termasuk nikmat Allah SWT, termasuk alamat Allah memberikan kebaikan tatkala saudara-saudara kita, asatidah dan saudara-saudara kita, mereka mendapatkan taufik dan kemudian Allah belajar menuntut ilmu di hadapan para ulama, termasuk alamat kebaikan bagi negeri kita. Ya, karena baiknya mereka merupakan kebaikan bagi negeri, bukan hanya mereka pribadi yang akan mendapatkan kebaikan itu. Semua penduduk negeri, jika di sana masih ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan munkar, dakwah ila tauhid, dakwah ila sunnah, maka itu merupakan alamat kebaikan yang besar, yang dengan sebab itu Allah SWT akan menurunkan rahmat dan ampunan, menunda azabnya sampai waktu yang Allah kehendaki. Sehingga kita pun yang tertinggal di negeri ini harus punya azam, punya keinginan, semangat untuk belajar, punya himmah, aliyah, cita-cita yang tinggi. Seandainya Allah memberikan saya kemampuan, ya, saya akan berangkat. Ya, itu sudah termasuk istisna, menyerahkan kepada Allah, bukan memastikan. Ya, karena menyerahkan, ya, bahasa kita insya Allah, artinya Allah mengendaki, Allah memberikan kemampuan, ya, benar-benar tidak akan menyanyiakan, tidak akan dikalahkan hanya karena berat meninggalkan anak istri, ya, ataupun meninggalkan bisnis yang telah sukses. Harus ada semangat semacam itu, ya. Kita harus punya keinginan lebih baik, jangan hanya kita memiliki semangat untuk memperbaiki anak-anak kita, biarlah anak saya. Seharusnya kita yang berdepan. Tidak ada kata terlambat di dalam belajar menuntut ilmu agama Allah. Para ulama terdahulu, ada yang mereka sudah tua belajar, seperti Abu Idris Al-Khawlani, A'idullah bin Abdil Al-Khawlani, umur 90 tahun baru belajar menuntut hadis. 90 tahun, bayangkan. Kalau orang Indonesia sudah jompo, ya. Tapi subhanallah, mereka masih punya semangat, masih memiliki apa, kekuatan hafalan yang subhanallah, sehingga menjadi ulama yang besar, ya, makhluk rijal dari atau perawi Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi pada akhirnya Allah menegaskan bahwa kezalimanlah yang menjadi sebab Allah membinasakan penduduk negeri-negeri yang bergaul. Jadi antara kezaliman itu adalah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Zalim itu adalah sifatnya umum, luas. Selanjutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma utitu min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Apapun yang diberikan kepada kalian di dunia ini, maka itu hanyalah kesenangan kehidupan dunia dan perhiasannya. Wa ma indallahi khairun wa abqa. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak memikirkannya? Ayat yang semacam ini ada, dan yang sejenis ini banyak sekali dalam Al-Quran, yang maknanya adalah Allah tazhid minat dunia, merendahkan nilai dunia dan mendorong kita untuk semangat beramal meraih kemuliaan, beramal mencari ilmu dan juga mengamalkan ilmu, agar kita tidak hanya menyibukkan dengan perkara-perkara dunia yang seharusnya hanyalah sebagai wasilah, sebagai sarana, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai sesuatu yang kita prioritaskan. Ya. Dan Allah menegaskan kenapa kita harus mencari kehidupan akhirat, karena kehidupan akhirat itu sifatnya lebih baik dan lebih kekal. Ya. Lebih baik dan lebih kekal itulah yang sesuatu yang Allah SWT memberikan anjuran kepada kita. Allah sebutkan alasannya kenapa. Dan Allah juga di sini menegaskan bahwa orang yang tidak memperhatikan perkara ini berarti dia adalah orang-orang yang tidak berakal. Yang lebih mengutamakan kepentingan dunia berarti dia adalah orang yang tidak berakal, karena dia telah memilih sesuatu yang lebih buruk dan tidak kekal, dan meninggalkan sesuatu yang lebih baik dan dia kekal. Sehingga izin Allah menegur dengan lembut, apakah kalian tidak memikirkannya, tidak merenungkannya, tidak kalian gunakan akalnya, wah akal kalian, sehingga kalian mengutamakan mana yang lebih baik dan lebih kekal dengan meninggalkan apa yang lebih buruk dan akan binasa. Ayat-ayat yang semacam ini banyak sekali. Di ayat lain juga Allah mengatakan, wa ma indallahi khairun lilladzina amanu. Dan apa yang di sisi Allah, dalam surah Allah menyebutkan dengan lafaz, apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Mereka beriman dan beramal soleh, kemudian dalam urusan dunia dan akhiratnya mereka bertawakal kepada Allah. Mereka tidak khawatir kehilangan dunia atau merasa suudzon akan dijajakan oleh Allah kalau mereka beriman. Yakin Allah akan mencukupi mereka dan tidak akan menyia-nyiakan mereka. Kemudian Allah SWT berfirman menjelaskan dua golongan di dalam menyikapi dunia dan menyikapi akhirat. Afaman wa'adnahu wa'dan hasana. Apakah seorang hamba yang kami janjikan kepada dia janji yang baik, surga dan berbagai macam kenikmatan yang nyata adalah melihat wajah Allah dan keridhaan Allah. Apakah seorang hamba yang kami berikan kepadanya janji yang benar, fahuwa lakihi, lalu dia membenarkan janji Allah sehingga dia pun mendapati yang Allah janjikan kepada dia. Kama mata'nahu mata'al hayati dunia. Apakah seorang hamba yang seperti itu akan sama keadaannya dengan seorang hamba yang kami berikan kepadanya kesenangan dunia, summa huwa yaumal qiyamati minal mudharin, tetapi di akhirat dia termasuk orang-orang yang dilemparkan ke dalam jahanam waliyadzubillah. Apakah sama? Allah mengajak berpikir kepada kita, apakah sama dua keadaan seperti itu? Seorang yang dia membenarkan janji Allah sehingga dia mendapatkan apa yang Allah janjikan karena memang Allah tidak menyelisih janji, dengan orang yang dia hanya menghabiskan umurnya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, sebagaimana Allah berfirman, antum adhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya. Kalian telah menghabiskan kesenangan kalian di kehidupan dunia, lupa menyiapkan perbekalan akhirat. Atau sebagaimana firman Allah yang lainnya, Allah SWT berfirman, menjelaskan keadaan orang yang semacam ini di dalam surat Asy-Syura atau Asy-Syu'ara, dalam surat Asy-Syu'ara Allah berfirman, afara'aita in matta'nahum sinin, bagaimana pendapatmu apabila kami memberikan kenikmatan kepada mereka sekian tahun lamanya selama mereka hidup di dunia, bertahun-tahun ada yang bahkan umurnya berabad-abad, umat-umat yang terdahulu sampai berabad-abad umurnya, kemudian datang kepada mereka apa yang dulu diancamkan kepada mereka, azab di dunia ataupun kalau dia mati maka dia akan diazab di akhirat. Ma'arna anhum makanun yumat ta'un, apakah ketika itu akan bermanfaat bagi mereka apa kesenangan yang diberikan kepada mereka selama ini sekian lama itu? Ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawabannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang perhatian mereka hanya dalam perkara-perkara dunia, lebih menyibukkan mengkonsentrasikan atau menjadikan perhatian terbesarnya perkara-perkara dunia dan tidak menjadikan dunia itu sekedar sebagai wasilah. Ya, Allah mengatakan fa'arid amman tawalla wa lam yurid ila al-hayatid dunya, dzalika mablaghu minal ilmi, dalam surat An-Najm. Maka hendaklah engkau berpaling dari orang-orang yang berpaling dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia, karena kehidupan dunia itu adalah sebatas ilmu dia. Ya, ilmu dia hanya sebatas perkara dunia, sebagaimana ayat yang lain dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunia, mereka adalah orang-orang yang hanya mengetahui apa yang nampak dari kehidupan dunia, ilmu-ilmu teknologi, ilmu-ilmu bisnis, ya, mereka menguasainya. Tetapi wahum anil akhiratihum ghafilun, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui kehidupan akhirat, tidak mengetahui perkara-perkara akhirat yang itu lebih baik dan lebih kekal bagi mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain Allah menceritakan keadaan orang-orang kafir, walladzina kafaru ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang-orang kafir, adapun orang-orang kafir mereka makan dan bersenang-senang sebagaimana makannya binatang, padahal neraka adalah tempat tinggal mereka. Ya. Mereka itu sudah disiapkan, neraka telah dinyalakan untuk mereka, siap untuk membakar mereka, tetapi di kehidupan dunia mereka masih santai-santai saja, tidak beramal dan tidak segera kembali kepada Allah. Jadi inilah ayat, inilah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Sudah pasti tidak sama antara dua golongan. Allah juga berfirman yang membantah orang yang meyakini keyakinan semacam ini di dalam banyak ayat. Apa naj'al muslimina kal mujrimin? Apakah pantas, apakah layak kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang yang suka berbuat dosa? Tentu tidak sama, tidak mungkin. Dalam ayat lain, itu dalam surat Nun, adapun di dalam surat Saba Allah berfirman, afana ja'alul muslimina kal fujjar, apakah kami akan menjadikan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang-orang yang fujjar, fajir, yang suka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat lain Allah mengatakan, ayat am hasiba alladzina tarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus solihati sawaan mahyahu wa mamatuhu sa'a makanu sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan dia tidak beriman kepada Allah, apa dia orang yang beriman tapi dia durhaka? Apakah menyangka kami akan menyamakan keadaan mereka dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama keadaan mereka di dunia maupun setelah mereka mati nanti? Kalau mereka meyakini seperti itu, sama yang umum, maka alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Kemudian pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Dan pada hari ketika Allah memanggil mereka, orang-orang kafir itu, maka Allah berfirman, di mana ya segala sesuatu yang kalian anggap sebagai sekutu bagiku yang dulu kalian ya berdoa kepadanya? Qala alladziina haqqo 'alaihimul qaul, maka orang-orang yang telah tetap ya atas mereka azab, mereka mengatakan rabbana haula'il ladzina aghwayna, mereka itulah ya rab kami, mereka adalah orang-orang yang kami sesatkan. Aghwaynahum kama aghwayna, kami telah menyesatkan mereka sebagaimana kami sendiri telah sesat sebelumnya. Tabarra'na ilaika, pada hari ini kami berlepas diri kepadamu. Wa makanu iyana ya'budun, dan berlepas diri dari peribadahan mereka kepada kami. Di sini orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang yang mengikuti, orang-orang yang mereka ridho disekutukan selain Allah, bahkan di dunia mereka mengajak agar diibadahi, disembah selain Allah, ya mereka berlepas diri. Mereka meyakini bahwa mereka lah yang telah menyesatkan orang-orang yang selama ini yang mereka ajak, mereka seru untuk taklid kepada mereka. Wakila du'u syuraka'akum, dan dikatakan kepada orang-orang yang menyekutukan, ya, berdoalah, serulah kepada ya sekutu-sekutu yang kalian tetapkan bagi Allah. Fada'auhum, maka mereka pun berdoa memohon kepada sesuatu yang mereka anggap sebagai sekutu kepada Allah. Apakah yang disekutukan itu adalah orang-orang yang ridho, ya seperti para kiai, ya ataupun para habib yang mereka mengajak agar umatnya atau pengikutnya menyebut namanya, ya, berdoa di kuburannya, memuliakan kuburannya dan sebagainya, ataupun orang-orang yang tidak ridho seperti para nabi dan para malaikat, Nabi Isa dan seterusnya, yang mereka tidak ridho ya dengan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang yang meminta atau berdoa kepada mereka. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun ya berdoa kepada sekutu-sekutu yang mereka tetapkan untuk selain Allah, namun lam falam yastajibu lahu, tentu mereka tidak mampu mengabulkan keinginan mereka. Wara'ul adaba, dan mereka pun menyaksikan azab. Lau annahum kanu yantadun, mereka ketika itu berangan-angan, seandainya mereka dulu adalah orang-orang yang mau menempuh jalan yang benar, mendapatkan hidayah. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin, dan pada hari kiamat nanti Allah akan menyeru, bertanya kepada manusia, apa jawaban apa yang kalian sampaikan kepada para rasul ketika para rasul yang mengajak kalian, menyeru kalian untuk beriman kepada Allah. Kita akan ditanya sebagaimana Allah berfirman, falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin, ya kata Allah, kami benar-benar akan menanyai orang-orang yang kepada mereka kami utus para rasul. Demikian juga sebagaimana kami akan menanyai para rasul, apakah para rasul telah menyampaikan kepada umatnya, dan apakah kita dan orang-orang terdahulu sebelum kita menerima seruan dakwah para rasul, semuanya akan ditanya. Para rasul akan ditanya, kita pun sebagai umat mereka ya, akan ditanya pula ya. Masing-masing akan dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan posisinya. Fa kaifa idza jina min kulli ummatin bisyahid. Bagaimana kiranya, kata Allah, ketika kami mendatangkan seorang saksi dari setiap umat, yaitu setiap rasul. Wa jina bika ala haula'i syahida, dan kami pun mendatangkan engkau wahai Nabi Allah sebagai saksi. Ya, sebagai saksi atas mereka, umat umat Islam. Ya, ketika mendengar ayat ini Rasulullah SAW menangis. Ya, beliau takut. Ya, beliau takut terhadap dirinya sendiri dan beliau mengkhawatirkan umatnya. Ya, karena setelah itu Allah mengatakan yauma idin yawaddul ladina kafaru wa'asawur rasula lau usawwa bihimul ard. Pada hari itu orang-orang yang kafir dan mereka mendurhaka rasul, mereka berangan-angan seandainya mereka disamaratakan dengan tanah. Waliyadu billah. Ya laisani kuntu turaba. Mereka mengatakan, tuhai kiranya diriku hanyalah tanah yang berserakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin fahum la yatasaalun. Maka pada hari itu ya, mereka tidak mampu menyampaikan ya, hujjah, tidak mampu menjawab. Ya, telah tegak hujjah atas mereka, namun mereka tidak mau menerima dakwah para rasul. Fa'amma man taba wa amana wa amila sholihan fa'afa ayyakuna minal muflihin. Adapun kata Allah, siapa saja yang mereka bertaubat sebelum kematiannya dan dia beriman dan beramal sholeh, ya, walaupun ya, dia telah mengotori tangannya dengan berbagai macam dosa dan kemaksiatan, tetapi dia akhiri kehidupannya dengan taubat dan iman serta amal soleh, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk ya, hamba-hamba Allah SWT yang mengakhiri hidup dengan taubat ya, di atas keimanan dan di atas amal soleh, sehingga kita berharap di sisi Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, orang-orang yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.